Mitra bisnis, pemerintah saat ini sedang mengkaji rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Aturan ini nantinya akan melarang penggunaan BBM bersubsidi seperti bensin premium untuk kendaraan pribadi dengan klasifikasi tertentu. Karena menurut Menteri ESDM, mobil pribadi tidak pantas mengonsumsi BBM bersubsidi. Langkah ini merupakan langkah alternatif daripada opsi kenaikan harga untuk mengurangi subsidi BBM yang makin membengkak sehingga memberatkan APBN. Bila rencana ini jadi diterapkan, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pemerhati masalah otomotif, Joko Sumaryanto. Pak Joko, bagaimana komentar Anda? Sebuah wacana yang mungkin bisa dilaksanakan, atau boleh dikatakan itu perlu pertimbangan cukup bijak. Yang pertama adalah kebiasaan masyarakat di Indonesia itu dibiasakan mendapatkan subsidi dari pemerintah, khususnya bagi kendaraan-kendaraan pribadi. Mungkin awalnya harus diberikan kayak semacam peringatan moral bahwa kendaraan-kendaraan pribadi itu jangan langsung dilarang. Kalau dilarang pasti akan menimbulkan konflik atau mungkin demo atau mungkin apapun namanya, pasti akan ada rasa penolakan-penolakan. Tapi harus ada fase-fase, apakah fase sosialisasi, kemudian ada semacam pelarangan secara moral, seperti itu. Nah, saya juga sangat setuju kalau misalnya pemerintah pun juga tegas terhadap yang lain-lain. Artinya bahwa kendaraan bersubsidi itu hanya untuk kendaraan umum atau hanya untuk kendaraan yang CC-nya di bawah 500 atau mungkin pembatasan berdasarkan apa? Apakah CC, apakah regional, apakah apa, apapun namanya. Apa yang harus disiapkan kalau aturan ini mau diterapkan, Pak? Paling harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah konsistensi saja. Rasanya kalau sistemnya ada, kemudian sosialisasi sudah ada, kemudian mau dijalankannya seperti apa, nah, udah konsisten aja. Kalau misalnya mau kendaraan yang 2000 cc ke atas gak boleh beli premium, jalankan gitu. Oke, kendaraannya kalau 2000 ke atas gak boleh masuk ke pompa yang bagian ini, harus pakai Pertamax misalnya kayak gitu, atau mungkin cc-nya yang berapa, dikasih pembatasan misalnya seperti itu, Mas. Ada rule of the game-nya. Artinya bahwa kendaraan bersubsidi itu hanya untuk kendaraan umum atau hanya untuk kendaraan yang CC-nya di bawah 500 atau mungkin pembatasan berdasarkan apa. Masalah nanti caranya mau pakai apa, kupon yang tadi disarankan, dilaksanakan, atau mungkin pakai semacam e-tol card misalnya kayak gitu, ya silahkan gitu. Lalu bagaimana dengan kemungkinan pelanggaran dan penyelewengan? Kalau yang namanya pelanggaran di lapangan atau penyelewengan di lapangan, itu karena kontrolnya tidak pernah sampai ke lapangan juga. Atau hanya sekedar wacana saja, bahwa ini ada peraturan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pernah nggak yang namanya pemerintah bikin planning, kemudian dijalankan, kemudian dievaluasi? Coba dijalankan dulu planning yang sudah dibuat, kemudian kita evaluasi. Ada nggak pelanggaran-pelanggaran, di mana saja pelanggaran-pelanggarannya? Kalau memang ada yang melanggar, ketahuan, harus dicabut, jadi cabut. Misalnya kayak gitu, Mas. Demikian Joko Sumaryanto dan saya, Rizal Andika.